Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tashrif. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki subbab ke-8. Nah, dari bab 2, dari bab pertama ya, bab pertama lalu masuk subbab ke-8. Nah, malam ini kita lanjutkan isim mabni yang kedua, yaitu ismul isyarah, isim isyarah. Nah, kalau mu'alif habidahu wa pengertian isim isyarah, yaitu isim yang menjelaskan terhadap musamma, muayyan, perkara tertentu, perkara yang jelas, dengan menggunakan isyarat kata tunjuk hissi, yaitu tampak bisa dicapai oleh indera, atau bersifat maknawi, yaitu tidak tampak, tidak bisa dicapai oleh indera. Nah, barakallahu fikum. Hadza kitabun mufidun. Ini kitab yang bermanfaat. Nah, di sini isyaratnya hadza kitabun yang ditunjuk, yang musyar ilaih. Nah, barakallahu fikum. Sebabnya apa? Menunjuk kepada sesuatu yang hissi, yaitu kitab. Ada wujudnya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Nah, itu perkara yang hissi. Nah, contoh isyarat untuk maknawi, hadza ra'yun sha'ibun. Ini pendapat yang benar. Nah, pada kondisi mana yang ditunjuk? Musyar ilai ra'yun, pendapat. Pendapat itu perkara yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk wujud benda, misalkan tidak bisa diraba, dicium, dipegang. Nah, dan yang semisalnya. Ini menunjukkan apa? Isyarah kepada perkara yang maknawi, yang bersifat arti, yang bersifat arti, makna. Nah, berikutnya pembagian isim isyarah. Isim isyarah berdasarkan kepada musyar ilaihi, berdasarkan kepada yang ditunjuk, terbagi menjadi 5 bagian. Diperbaiki tulisan antum, yang 3 diganti menjadi 5. Terbagi menjadi 5 bagian, yang tertulis 3 diganti menjadi 5, yaitu 6. A, untuk menunjuk kepada mufrad, tunggal mudzakkar, mufradnya mufrad mudzakkar. 6. Isim isyarahnya berupa kata za, lafaz za. Za rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Za kitabun, ini adalah sebuah kitab. Za qalamun, ini sebuah pena. Nah, di sini untuk menunjuk mufrad tunggal, yang mufrad mudzakkar, mufrad tunggal mudzakkar. Yang B, untuk menunjuk kepada mufrada muannatha, yang tunggalnya muannas, mufrad muannas. 6. Lafaz-lafaznya berikut ini, yaitu di, dihi, dihi, dhatu, ti, tihi, tihi, ta. 6. Itu ya. Ada banyak lafaz untuk mu'anas, ada banyak lafaz. Kalau mudakar tadi dipakai cuman da gitu kan. Kalau mu'anasnya ada di, dihi, dihi, datu, ti, tihi, tihi, ta. Nah, Barakallahu fikum. Ini isim isyarat yang belum kemasukan hak tanbi atau huruf khitab, belum kemasukan kaf khitab, ya masih murni isim isyarat. Nah, kalau kemasukan hak tanbi yang hada menjadi hada, atau kalau kemasukan kaf khitab menjadi daka atau hadaka. Nah, atau kemasukan lam menjadi dalika. Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Yang C sekarang C, untuk menunjuk kepada musanna, musannanya kepada mudakar, yaitu dua namun untuk mudakar, dani atau zaini. Nah, dani untuk keadaan rofa, dani rojulani. Kalau keadaan nasab makanya daini pakai ya, roa itu daini rojulaini, roa itu daini rojulaini, atau marortu bidaini rojulaini. Nah, artinya dani untuk yang untuk keadaan rofa, kalau daini untuk keadaan mansub atau majrur. Nah, sahihnya itu dani atau daini untuk menunjuk kepada mudakar musanna. Yang di untuk menunjuk kepada musanna muannas. Nah, musanna muannas yang muannasnya tani atau taini. Nah, tani untuk keadaan rafa. Nah, taini untuk keadaan dia mansub atau majrur. Taini. Nah, seperti kalau kita bikin kalimat, kita katakan ja'at tainil mar'ataini, ja'at tainil mar'atani. Nah, ja'at tainil mar'atani, atau ra'aitu tainil mar'ataini, marortu bi tainil mar'ataini. Nah, pada kelas ini kita lanjutkan. Untuk berikutnya yang untuk menunjuk kepada jamak lebih dari dua untuk mudzakkar dan muannas. Nah, memakai ula'i dan ula. Nah, ula'i dan ula. Wawu tidak dibaca ya. Wawu di situ tidak dibaca. Jadi antum enggak baca ula'i. Ula itu salah. Wawu enggak dibaca. Artinya apa? Huruf wawu seperti tidak ada. Huruf wawu pada ula'i dan ula seperti tidak ada. Mengerti? Termasuk dalam pembahasan apa? Di ilmu imla. Di ilmu imla termasuk dalam pembahasan huruf-huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Huruf-huruf yang ditulis namun tidak dibaca, keberadaannya seperti tidak ada. Huruf-huruf ini ditulis di kata tertentu dalam rangka untuk membedakan antar kata dengan kata yang lain. Dalam rangka untuk itu. Nah, perincian pembahasan ini pada kitab Qawaidul Imla. Nah, pada kuatikum. Yang kitab ini dibaca, di-online kan setiap pagi Sabtu dan pagi Ahad. Nah, syaitnya ula'i dan ula itu adalah isim isyarat untuk menunjuk jamak, baik mudzakkar ataupun mu'anas. Nah, ula'i ar-rijal, ula'in nisa'u. Ya. 6. Yang ula'i ada hamzanya disebut lugho mad, bil mad. Nah, kalau yang ula tanpa hamzah disebut lugho qasr, bil qasr. Kalau ula'i bil mad, kalau ula bil qasr. Dulu kita pernah membahas tentang isim maksur, ya enggak? Isim maksur. Nah, itu terus disampaikan ini kita bahas tentang isim maksur, isim mamdud, ya enggak? Kita sampaikan ini bil mad, ini bil qasr. Maksudnya apa? Bil qasr berarti menjadikan isim tersebut sebagai isim maksur. Bil mad artinya menjadikan isim tersebut sebagai isim mamdud. Nah, yang seperti ini ula, ula'i dan ula artinya sama untuk kata tunjuk yang menunjuk kepada jamak baik mudzakkar atau muannas. Artinya sama. Bedanya apa? Secara tulisan ula'i bil mad yaitu setelah alif dikasih hamzah. Kalau ula secara tulisan bil qasr, itu apa? Secara alif tidak ada hamzanya. Setelah alif tidak ada hamzanya. Itu namanya apa? Menulis bil qasr. Nah, yang bil qasr ini lugah Bani Tamim ya. Lugah Bani Tamim. Kalau yang bil mad, yang ula'i lugah Bani Hijaz. Lugah Ahlul Hijaz. Nah, dan Al-Qur'an turun kebanyakan menggunakan bahasa Ahlul Hijaz. Dalam Al-Qur'an disebutan ha antum ula'i tuhibbunahum. Ha antum ula'i tuhibunahum. Nah, di situ memakai ula'i, memakai ula'i dengan memakai hamzah bil mad. Nah, sahihnya untuk pembagian isim isyarat berdasarkan kepada yang ditunjuk musyar ilai terbagi kepada isim isyarat untuk menunjuk tunggal mudzakkar yaitu makanya da, isim isyarat untuk menunjuk tunggal mu'anas makanya di, dihi, dihi, datu, ti, tihi, tihi, ta. Kemudian untuk menunjuk kepada musanna bentuk dua mudzakkar makanya dani atau daini. Untuk menunjuk musanna yang mu'anas makanya tani atau taini. Untuk menunjuk jamak makanya ula'i atau ula. Nah, ini isim isyarat murni belum kemasukan hak tandi atau kaf hitob atau huruf hitob. Nah, belum kemasukan. Nah, nanti contoh-contoh berikutnya ada contoh-contoh yang sudah dimasuki hak tandi huruf ha. Qala hafizahullah, pembagian isim isyarat yang pembagian musyar ilaihi yang ditunjuk 6 musyar ilaihi terbagi menjadi dua yaitu dekat qaribun yang bi jauh ba'idun. Nah, ada yang ditunjuk dekat ada yang ditunjuk jauh atau disebut juga qurba dan bu'da. Nah, qarib qaribun atau qurba ba'idun atau bu'da. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama bahwasanya isim isyarat itu terbagi menjadi dua seperti pendapat Imam Ibnu Malik rahimahullah. Nah, pendapat ulama lainnya, pendapat jumhur, isim isyarat itu terbagi menjadi tiga yaitu qaribun, mutawasitun dan ba'idun, dekat, pertengahan dan jauh. Nah, menurut jumhur kalau dekat memakainya da atau hada. Kalau jauh memakainya daka. Kalau lebih jauh lagi makainya dalika. Itu contohnya. Ya, kita lanjutkan. Jika musyar ilaihi dekat, maka boleh ditambahkan hak tanbi. Jika musyar ilaihi dekat, yaitu yang ditunjuk dekat, maka boleh menambah hak tanbi. Hak, yang tulisan hak itu asalnya huruf hak, setelahnya ada alif. Hak, dipanjang, dibaca panjang dua harokat, ya mad. Nah. Dan tidak boleh bersambung dengan kaf khitab. Kalau dekat nggak boleh ada kaf kitab. Kaf kitab itu kalau seperti kita mengucap daka, daka. Nah, kaf di situ namanya kaf kitab. Nah, kalau ada ha untuk menunjuk dekat, hada nggak boleh dikasih kaf, nggak boleh antum menulis hadaka. Untuk menunjuk dekat nggak boleh, tapi namun antum harus menulis atau mengatakan hada. Nah, dia. Kenapa? Karena ya. Kaf itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kaf seperti juga lam, nanti ada lam setelah ini. Lam bil bu'di, lam untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Enam. Pada bukti itu. Beda kalau yang ditunjuk jauh. Kalau yang ditunjuk jauh, maka boleh masuk, boleh gabung antara ha dan kaf. Enam. Jika musyar ilaihi dekat maka boleh ditambahkan hak tandi dan tidak boleh bersambung dengan kaf khitab. Nah, contoh hadihi hatani haula'i. Hada hadani haula'i. Nah, asalnya hihi atau yang kita baca mudzakkar ya. Hada asalnya da ditambah hak tandi menjadi hada. Asalnya hadani ditambah hak tandi menjadi hadani. Asalnya ula'i, ula'i ditambah ha menjadi ha'ula'i. Dan ha di situ dibaca dua harokat meskipun ketika bersambung dengan da alif nggak ditulis. Ditulis nggak alifnya? Enggak kan? Nah, alif nggak ditulis. Hada, hadani, ha'ula'i. Alif nggak ditulis. Namun dibaca dua harokat. Ini termasuk dalam pembahasan ilmu imla dalam bab huruf-huruf yang tidak ditulis namun dibaca. Nah, hada, hadani. Ada alif setelah ha. Kita baca panjang hada. Nah, itu termasuk pembahasan apa? Huruf-huruf yang tidak ditulis namun dibaca. Huruf-huruf yang dihapus dalam penulisan dihukumi ada. Nah, jika musyar ilaih jauh maka ditambahkan kaf khitab. Nah, kaf saja atau kaf dan lam. Dan tidak boleh diberi hak tanbi jika sudah ada lam. Kalau enggak dalam boleh diberi hak tanbih ya. Kalau enggak dalam maka boleh diberi hak tanbih. Nah, contoh hatika hadaka daka dalika tilka. Nah, itu contohnya. Ini semuanya menunjuk untuk jauh. Semuanya menunjuk untuk jauh. Artinya itu. Nah, kalau da untuk dekat. Untuk musyar ilai musanna sekarang. Hadani, hatani, atau danika, tanika. Nah, artinya apa? Semuanya menunjuk kepada dua. Untuk musyar ilai jamak, menunjuk kepada jamak. Haulaika, atau ulaika, atau ulaka, atau ulalika. Nah, itu tulisan yang benar yang tadi disebutkan isim isyarat yang benar dalam penulisan seperti itu. Nah, kita baca catatan kaki nomor 1. Nah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Sudur Lahab. Nah, wajib tidak menggunakan lam pada tiga keadaan. Lam ini namanya lam lil bu'di yang seperti kita mengucap dalika, ada lam di situ. Dalika, lam yang berharokat kasro ini yang dimaksud lam lil bu'di. Wajib tidak menggunakan lam pada tiga keadaan. Nah, yaitu pertama isim isyarah mufanna danika dan tanika. Enggak boleh antum mengucap danilika, tanilika, enggak boleh. Danika dan tanika boleh. Asalnya apa? Danika dari dani. Tanika apa asalnya? Dari tani, gitu kan. Kemudian kemasukan huruf kaf khitab. Kaf khitab ini untuk menunjukkan kepada siapa yang diajak bicara. Kaf khitab ini huruf untuk menunjukkan kepada siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara seorang laki-laki memakainya kaf berharokat fathah. Data. Danika. Kalau yang diajak bicara perempuan memakainya kaf yang kasro. Daniki. Nah, atau daki atau daniki. Nah, nanti ada penjelasan pada halaman berikutnya. Syaitnya apa? Untuk isim mutsanna enggak boleh masuk lam. Antum mengucap danika atau tanika, enggak boleh tanilika, enggak boleh. Enggak boleh danilika, enggak boleh. Isim yang kedua isim isyarah jamak ketika di mad, yaitu ketika bacaannya ada hamzanya, yaitu apa? Ulai, ulai. Ketika dibaca ulai mad enggak boleh kemasukan lam. Antum mengucap ulaika, enggak boleh ulailika. Enggak boleh mengucap ulailika, enggak boleh. Kalau dengan koser dibaca pendek, maka boleh kemasukan lam. Menjadi apa? Ulaka menjadi ulalika. Ulaka menjadi ulalika. Itu boleh kemasukan lam. Lam untuk lil bukti. Lam ini untuk menunjukkan perkara yang lebih jauh. Mengerti? Da. Kalau da apa artinya da? Ini. Kalau daka apa artinya? Itu. Kalau dalika, itu lebih jauh lagi. Mengerti? Berarti lam itu untuk menunjukkan perkara yang lebih jauh ya. Lam yang tadi dibaca kasrah. Nah, di sini lam tidak boleh masuk kepada bentuk jamak yang ulai, yang ulai yang sudah ada hamzanya enggak boleh. Namun boleh masuk kepada yang bentuknya koser, yaitu apa? Ula. Ula kita bisa masukkan ulaka ya, ulaka kita sikap kitab. Kita bisa masukkan lam lil bukti menjadi ulalika. Nah, ya kita lanjutkan. Lihat ke atas lagi matan. Contoh penggunaan ha dan lam yang salah. Contoh penggunaan ha dan lam yang salah. Untuk musyar ilai mufrad hadalika, ini salah. Hadalika. Kenapa? Karena terkumpul antara ha dan lam. Yang ha ini untuk dekat, lam untuk jauh. Ini enggak boleh. Nah, cukup jauhnya dengan kaf saja. Sehingga boleh mengucap hadaka. Boleh mengucap hadaka, enggak boleh mengucap hadalika. Begitu juga pada hatilka, enggak boleh. Bolehnya apa? Hatika, bolehnya hatika. Nah, hatilka enggak boleh. Enggak boleh terkumpul antara ha dan lam. Karena sudah ada kap untuk menunjukkan jauh, cukup kap saja. Kemudian musyar ilai musanna danilika. Nah, ini enggak boleh. Isim musanna enggak boleh kemasukan lam lil bukti, enggak boleh. Danilika enggak boleh. Tanilika. Bolehnya apa? Kita mengucap danika atau tanika. Boleh kita mengucap danika atau tanika. Kemudian untuk musyar ilai jamak haula haula lika. Nah, kenapa enggak boleh haula lika? Karena sudah ada ha. Kalau haknya dibuang boleh ula lika. Ula lika boleh enggak? Boleh. Kalau haknya dibuang. Termasuk juga yang enggak boleh ula ilika, itu enggak boleh. Ula ilika enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada, karena bacaannya dalam bentuk mad, ada hamzanya. Enggak boleh ula ilika. Maka yang boleh apa di situ? Yang boleh kita ngucap ula lika. Ula lika itu baru boleh. Nah. Atau ula ika, atau ula ika juga boleh. Nah. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ula ika. Ula ika ala hudam mirabbihim. Ya, dan juga ayat-ayat yang lainnya. Perhatikan bagian tentang pembagian dan penggunaan isim isyarat di bawah ini. Nah. Nah, ini yang mau disebutkan di bagian ini yang antum harus hafal. Karena yang paling sering muncul yang ada di bagian ini. Yang sering, yang paling sering muncul di kitab-kitab seperti kitab Durusul Lughah ya, atau kitab-kitab lainnya, bagian yang mau akan kita baca ini. Ataupun yang di atas tadi yang telah kita lewati itu juga termasuk perlu kita ketahui sebab apa? Sebab itulah asal isim isyarat. Di beberapa kitab seperti itu muncul. Ha di tanpa ada ha tanbi, tanpa ada ha kitab. Nah, ketika antum mengetahui itu maka antum bisa mengerti bahwasanya ra itu isim isyarat. Nah. Atau yang lainnya dari yang telah disebutkan. Nah, kata tunjuk ya, perhatikan. Kata tunjuk terbagi menjadi dua, dekat dan jauh, qaribun dan ba'idun. Qaribun terbagi dua yaitu mudzakkar dan mu'anas. Ba'idun juga terbagi dua yaitu mudzakkar dan mu'anas. Nah, barakulahikum. Contohnya di sini untuk yang tunggal hadza mudzakkar, hadhihi mu'anas. Untuk yang mutsanna hadani dan hatani. Untuk yang jamak haula'i atau hadhihi. Sama mu'anasnya juga, yang mudzakarnya haula'i atau hadhihi, yang mu'anasnya haula'i atau hadhihi. Ini untuk jamak. Nah, bilang untuk mufrad menggunakan hada atau hadhihi. Musana menggunakan hadani atau hatani. Untuk yang jamak menggunakan haula'i atau hadhihi. Nah, kenapa yang jamak menggunakan haula'i atau hadhihi? Nah, haula'i itu untuk yang jamak berakal. Kalau hadhihi untuk jamak yang tidak berakal. Contoh misalkan kita bikin kalimat hada rojulun, hadani rojulani, haula'i rijalun. Gitu kan? Itu berakal apa enggak rojul? Berakal. Kalau kita bikinnya enggak berakal, contohnya apa? Kolamun. Hada kolamun. Hadani kolamani. Hadihi aklamun. Aklamun jamaknya kan? Enggak boleh antum mengucap haula'i aklamun. Itu menurut pendapat yang kuat. Jadi apa kita mengucap? Hada kolamun, hadani kolamani, hadihi aklamun. Atau kitab, hada kitabun, hadani kitabani, hadihi kutubun. Nah, atau memakai yang musana, seperti apa? Sayaratun, hadihi sayaratun, hatani sayaratani, hadihi sayaratun. Sahihnya ketika jamaknya enggak berakal, maka memakai yang kata hadihinya, nah bukan haula'i. Sekarang masuk yang jauh, jauh yaitu dalika dan tilka. Untuk yang mufrad, untuk mufradnya, mufrad mudzakkar dalika, mufrad mu'anas tilka. Nah, kemudian yang musana, musana mudzakkar danika atau tanika. Kemudian jamaknya ula'ika dan tilka. Nah, contoh dalam kalimat, misalkan kita mengucap yang jauh ya, dalika talibun, danika talibani, ulaika tulabun. Itu yang berakal, maka tulabun, makanya ulaika berakal. Kalau nggak berakal seperti kita mengucap misalkan apa yang nggak berakal, maktabun misal, dalika maktabun, danika maktabani, tilka makatibu. Nah, itu. Nah, contoh penggunaan isim syarat. Nah, ini sekarang ditulis, dirinci dalam contoh di bawah ini. Hada rojulun, ini seorang laki-laki. Hadani rojulani, ini dua orang laki-laki. Haula'i rijalun, ini para laki-laki. Hada kitabun, ini sebuah kitab. Hadani kitabani, ini dua buah kitab. Hadihi kutubun, ini kitab-kitab. Nah, ketika jamak tidak berakal memakainya hadihi, bukan apa haulai, ya. Hadihi imra'atun, ini seorang perempuan. Hatani imra'atani, ini dua orang perempuan. Haulai nisaun, ini para perempuan atau wanita. Hadihi sayaratun, ini contoh untuk yang enggak berakal sayaratun. Kalau yang imra'atun contoh untuk yang berakal. Hadihi sayaratun, ini sebuah mobil. Hatani sayaratani, ini dua buah mobil. Hadihi sayaratun, ini mobil. 6. Barakallahu. Catatan, kap pada isim isyara zaka ulaika dan yang semisalnya adalah huruf bukan isim, adalah huruf, dia bukan isim. Bukan isim dhamir maksudnya, itu bukan isim dhamir. Dulu kita pelajaran yang telah lalu kita mempelajari isim dhamir kan? Ka, kuma, kum, dhamir bukan? Dhamir ya. Nah, khusus untuk ini atau yang termasuk pengecualian dhamir, bentuknya dhamir namun bukan dhamir, pengecualian ya. Bentuknya ka, kuma, kum, ulaika, dalika, da, kuma, da, kum, itu. Bentuknya dhamir namun dia bukan dhamir. Nah, barakallahu fikum. Sebagai apa dia? Sebagai huruf lawahik, huruf penyerta. Sebagai huruf penyerta saja. Nah, kenapa sih enggak kita katakan dhamir saja? Jawabannya karena memang begitu keterangan para ulama. Mereka berkata itu huruf. Pertama gitu. Yang kedua karena kalau dhamir dia memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau dhamir itu kan isim, isim memiliki kedudukan. Kalau huruf enggak memiliki kedudukan. Kalau huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, enggak ada kedudukannya. Dia sekedar huruf penyerta untuk menunjukkan siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara seorang laki-laki, mengucapnya yang ditunjuk satu benda, benda tunggal ya. Yang mudzakkar kita ucap za. Kalau untuk benda tunggal mudzakkar makanya za bukan. Makanya za kan? Kalau yang diajak bicara seorang laki-laki kita katakan zaka. Kalau dua benda, kalau yang diajak bicara dua laki-laki, kita mengucap zakuma. Kalau yang diajak bicara para laki-laki banyak orang, zakum. Nah, itu. Contoh misal ini ana nunjuk kaksun gelas. Ngajak bicara antum. Wahai ikhwan, ini adalah gelas. Bagaimana ana ngucap? Ya ikhwanu zakum. Zakum. Kaksun. Nah, itu. Wahai ikhwan, ini adalah gelas. Karena ana ngajak bicara antum orang banyak. Tapi kalau ana ngajak bicara satu dari antum, misalkan ana ngajak bicara Ibnu Saleh misalnya. Ya Ibnu Saleh. Za kaksun. Ibnu Saleh ini gelas. Ngerti? Nah, itu kap itu berarti apa? Untuk menunjukkan kepada siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara perempuan nanti makanya ki. Ulaiki. Ulaika, ulaika untuk perempuan, ulaika untuk laki-laki. Nah, yang huruf khitabnya yang menunjukkan laki-laki perempuan huruf khitabnya. Kalau yang depan menunjuk kepada yang ditunjuk. Kepada yang ditunjuk. Nah, akan jelas ketika kita baca tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Nah. As-su'al ada soal, ada asmaul isyarah, ada isim isyarah, ada musyar ilaihi. Nah, su'al berarti soal. Asmaul isyarah berarti isim isyarah. Al-musyaru ilaihi artinya yang ditunjuk. Al-mukhatab artinya yang diajak bicara. Nah, soalnya kaifa, yaitu bagaimana yang ditunjuk isim asmaul isyara memakai dhaka. Musyar ilaihi ar-rajulu, yaitu si laki-laki. Al-mukhatab ya rajulu. Nah, betul ya. Barakulahikum. Kita katakan kaifa dhaka rajulu ya rajulu. Bagaimana laki-laki itu wahai laki-laki? Nah, berarti sekarang siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk seorang laki-laki. Siapa yang diajak bicara? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang lain. Katakan yang ditunjuk seorang laki-laki bernama A. Yang diajak bicara seorang laki-laki bernama B. Mengerti? Nah, ketika itu yang ditunjuk tunggal laki-laki, yang diajak bicara tunggal laki-laki. Maka apa yang kita pakai isim isyaranya? Makanya dhaka. Kaifa dhaka rajulu ya rajulu. Bagaimana laki-laki itu wahai laki-laki? Nah, sekarang yang ditunjuk dua laki-laki. Yang ditunjuk sekarang dua laki-laki. Kaifa danika rajulani? Kaifa danika rajulani ya rajulu? Bagaimana dua laki-laki itu wahai si laki-laki? Berarti sekarang siapa yang diajak bicara? satu laki-laki apa dua? Satu laki-laki yang diajak bicara. Ada berapa yang ditunjuk? Ada dua. Karena itu memakai danika, memakai dan. Dani, dani untuk dua. Dani untuk dua yang ditunjuk. Kalau kaknya, kaknya untuk siapa? Untuk yang diajak bicara seorang laki-laki. Nah, kita lihat lagi bawahnya. Kaifa dha kaifa ulaika rijalu ya rajulu? Kaifa ulaika rijalu ya rajulu? Bagaimana para laki-laki itu wahai laki-laki? Nah, sekarang antum lihat memakai apa sekarang? Yang ditunjuk arijal, jamak ya. Memakainya apa? Ulaika. Yang diajak bicara siapa? Seorang laki-laki sendirian, maka memakainya kaf. Maka memakai apa? Kaf sendirian. Lihat bawahnya lagi. Yang ditunjuk seorang laki-laki yang diajak bicara adalah dua laki-laki. Nah, sekarang kalau seorang laki-laki yang ditunjuk, makanya da. Yang diajak bicara dua laki-laki, makanya kuma. Maka kita katakan kaifa da kuma rajulu ya rajulani. Bagaimana laki-laki itu wahai dua laki-laki? Nah, ngerti sampai sini? Nah, kita bandingkan lihat contoh yang atas, atas yang sebelah kiri yang untuk menunjuk wanita. Kaifatika kaifatikam ra'atu ya rajulu? Kaifatikam ra'atu ya rajulu? Bagaimana wanita itu wahai laki-laki? Kenapa makanya ti? Karena yang ditunjuk perempuan. Kenapa makanya ka? Tika. Karena yang diajak bicara adalah laki-laki. Gitu ya. Lihat bawahnya. Yang diajak bicara seorang laki-laki yang ditunjuk dua wanita. Makanya apa? Tani. Tani itu untuk menunjuk pada musana yang mu'annas, yang perempuan. Yang diajak bicara seorang laki-laki, maka kita katakan tanika, tanikal mar'atani. Kaifa tanikal mar'atani ya rajul? Bagaimana dua wanita itu wahai laki-laki? Lihat bawahnya. Yang diajak bicara seorang laki-laki, yang ditunjuk adalah para perempuan, jamak. Bagaimana mengucapnya? Kaifa ulaikan nisa'u ya rajul? Bagaimana para wanita itu wahai laki-laki? Bisa dimengerti ini? Nah, selanjutnya antum terjemahkan sendiri. Itu kaidahnya, ya. Kaidahnya berarti ada yang ditunjuk, ada yang diajak bicara. Ada yang ditunjuk, ada yang diajak bicara, itu kaidahnya. Nah, yang diajak bicara itu berarti mengalami perubahan. Kaf mengalami perubahan sesuai dengan yang diajak bicara. Kalau isim isyarat berubahnya sesuai dengan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk tunggal makanya dha, tunggal mufrad. Kalau yang ditunjuk tunggal mu'anas makanya di atau yang semisalnya. Nah, perhatikan bahwa kita lanjutkan sedikit lagi. Bentuk dua musana atau musanatun, musana untuk mudzakkar, musanatun untuk mu'anas. Bentuk dua pada isim isyarat adalah mu'rab. Bentuk dua pada isim isyarat adalah mu'rab. Nah, ini menurut apa? Pendapat kebanyakan ulama. Menurut pendapat sebagian ulama, ya. Sehingga mengalami perubahan dari alif menjadi ya. Hadani hadaini, hatani hataini, danika dainika, tanika tainika. Nah, mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia mu'rab, yaitu alif dari ya. Alif untuk marfu, ya untuk mansub atau majrur. Nah, kemudian bawahnya lagi haula'i, hanya untuk musyar ilaihi yang dekat dan jamak yang berakal atau berilmu. Tidak, jika tidak berakal maka memakai hadihi. Haula'i hanya untuk musyar ilaihi yang dekat dan jamak yang berakal atau berilmu. Jika tidak berakal atau berilmu memakai hadihi. Nah, seperti pada contoh yang telah kita lewati. Hada rajulu, hadani rajulani, haula'i rijalun. Hada rajulun, hadani rajulani, haula'i rijalun. Kalau enggak berakal, hada kitabun, hadani kitabani, hadihi kutubun. Nah, itu. Ulaika hanya untuk musyar ilaih yang jauh dan jamak yang berakal atau berilmu. Jika tidak berakal atau berilmu memakai tilka. Seperti kita ngucap apa contohnya? Sayyaratun. Ada contoh tadi sayyaratun ya. Hadihi sayyaratun, hatani sayyaratani, hadihi sayyaratun. Nah, itu. Tapi kalau berakal, hadihi Zainabu, hatani Zainabani. Naam, apalagi? Ulaika Zainabun. atau Zainabatu. Nah, kasapan Zainabatu. Ulaika Zainabatun. Nah, sebaiknya kalau jamak memakai ulaika yang berakal, kalau enggak berakal memakai tilka seperti yang di atasnya. Haulai untuk yang berakal, kalau enggak berakal memakai hadihi. Nah, hadihi Fatimatu. Kalau musana apa bilangnya? Hatani Fatimatani. Kalau jamak hadihi atau ulaika? Ulaika. Ulang. Kalau apa? Kalau masih dekat dekat berarti haulai, haulai Fatimatun. Berarti ya. Tadi hadihi Fatimatu, hatani Fatimatani, haulai Fatimatun. Nah, itu kalau dekat. Kalau jauh apa ngucapnya? Tilka Fatimatu. Apalagi? Terus Tanika Fatimatu, terus Ulaika apa? Tilka Fatimatu. Kemudian musananya apa? Tanika Fatimatani. Jamaknya apa? Ulaika Fatimatun. Jadi, nah, mengerti? Nah, itu karena berakal. Fatimah dikatakan disifati dengan berakal atau berilmu. Kalau enggak berakal atau enggak berilmu seperti Nakotun. Nakotun itu onta. Kita mengucap apa? Kalau dekat tilka Nakotun. Kalau jauh, jauh tilka Nakotun. Tanika Nakotani. Kemudian tilka jamaknya apa? Nakotun. Nah, pakai tilka karena enggak berakal. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa isim isyarah lain yaitu ha huna dan huna disertai dengan ha tanhi. Asalnya huna. Huna artinya di sini. Ha huna artinya ada ha tanbinya di sini. Nah, ha tanbi itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan hai. Hada. Hai, ini. Jadi orang ketika diberi ha tanbi menjadi lebih perhatian. Misalnya anak ngucap hada, ngucap ya. Da kaksun. Ini gelas. Yang mendengar kurang perhatian. Lawan bicara kurang begitu perhatian. Kalau sekedar mengucap da kaksun. Namun ketika dikasih ha tanbi, hada. Hei, ini gelas. Lebih perhatian. Itu disebut dengan ha tanbi. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengambil perhatian lawan bicara. Nah, agar lawan bicara memiliki perhatian yang lebih ketika diberi ha tanbi. Nah. Nah, di sini ada ha huna dan huna artinya sama. Di sini artinya. Nah, dipakai untuk menunjukkan tempat yang dekat, qaribun. Nah, kemudian ada juga isim isyarah hunaka, ha hunaka, hunalika, sama, huna, hina. Ini semua dipakai untuk menunjuk tempat yang jauh, yang baid. Nah, kalau dalam kalimat kita bisa contohkan inna huna qa'idun. Inna huna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk. Atau inna ha huna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk atau qa'imun. Kami di sini berdiri. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang untuk contoh yang jauh, hunaka hunalika tuliyal mu'minun. Hunalika hunalika hunalika uktuliyal mu'minun atau hunalika tuliyal mu'minun. Nah, di sana orang-orang beriman mendapat cobaan. Atau kalau kita bikin kalimat contoh lainnya, huna amiltu atau sama ta'alamtu. Hunaka amiltu, di sana aku bekerja. Sama ta'alamtu, di sana aku belajar. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Isim isyarah dengan ringkas bisa kita selesaikan. Nah, gitu ya. Pada kesempatan berikutnya kita akan masuk isim mabni yang ketiga yaitu isim mausul. Kesimpulannya, isim isyarah adalah isim yang dipakai untuk menjelaskan musama dengan bantuan kata tunjuk. Yang kata tunjuk ini sesuai dengan penggunaannya. Kalau yang ditunjuk mudakar, memakai kata tunjuk mudakar. Kalau yang ditunjuk mu'annas, memakai kata tunjuk mu'annas. Kemudian, kata tunjuk ini bisa disertai huruf khitab. Yang huruf ini berubah sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Kemudian juga huruf isim isyarah ini juga bisa kemasukan hak tanbi. Hak tanbi. Nah itu kesimpulannya nanti tinggal untuk baca apa yang harus dipakai untuk mudzakkar, apa yang dipakai untuk muannas, apa yang harus dipakai untuk jauh dan dekat, kemudian kapan boleh masuk kaf khitab dan hak tandi, dan mana keadaan-keadaan yang dilarang. Nah karena dari apa yang disebutkan itu nanti antum akan dapati di beberapa kitab. Kalau antum suka nulis, maka harus lebih mengerti. Kenapa? Supaya nggak salah dalam tulisan. Kalau sekedar baca, baca tulisan lebih gampang, ya nggak? Tinggal antum tahu kaidahnya secara garis besar. Ketika antum baca tulisan, antum nggak bingung. Kenapa? Karena sudah tahu kaidah garis besar tadi. Namun kalau suka nulis, maka harus lebih banyak merojaah dan mengerti supaya nggak salah dalam tulisan. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, kalau ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.